إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله kita di malam hari ini yaitu kita di hari Ahad 3 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan 20 Agustus 2023 kembali kita melanjutkan kajian kita kokoh di atas salafiyah dengan bimbingan kibar ulama sunnah, yang mana kajian ini akan membahas tentang kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah dan As'ilatil Manahijil Jadidah, yang merupakan jawaban-jawaban dan fatwa Al-Allamah Ma'ali Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita pada malam hari ini telah masuk pada pertanyaan yang keempat. Qala sa'il, nasma'u kathiran amma yusamma bil jama'atil islamiyah fi hadzal 'asr في مختلف أنحاء العالم فما أصل هذه التسمية وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة. Kami mendengar banyak atau sering mendengar apa yang disebut dengan jamaah-jamaah Islamiyah di masa ini yang terdapat di berbagai penjuru dunia, sebutan dengan sebutan apa? Jamaah-jamaah Islamiyah. Maka kata penanya, fama aslu hadhihi tasmiyah, apa dasar penamaan-penamaan itu disebut semuanya dengan apa? Jamaah-jamaah Islamiyah. Apa dasar penamaan tersebut dan apakah boleh berangkat pergi bersama mereka dan turut serta bergabung dengan mereka kalau memang mereka tidak ada bid'ah padanya. Ya. Ya, ini pertanyaan ini tentang apa? Kelompok-kelompok atau apa yang mereka disebut dengan jamaah-jamaah Islamiyah. Biasanya menisbahkan diri kepada dakwah, menisbahkan diri kepada aktivis-aktivis dakwah, ya, jamaah-jamaah Islamiyah ini, apakah penamaannya ada dasarnya dan apakah boleh bergabung dengan mereka jika memang tidak ada bid'ahnya. Maka Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana وبين لنا كيف نعمل ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله إلا وبينه وما ترك شيئا يبعدهم من الله إلا وبينه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita dan menjelaskan untuk kita bagaimana kita beramal. Tidaklah Nabi meninggalkan atau membiarkan sesuatu yang mendekatkan umat ini kepada Allah kecuali Rasul pasti menjelaskannya. Dan sebaliknya, beliau tidaklah membiarkan sesuatu yang bisa menjauhkan umat dari Allah kecuali pasti beliau menjelaskannya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallahi illa amartukum bih." Aku tidak biarkan sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah kecuali pasti aku perintah. Ya, alaihi salatu wassalam. Wa min dzalika hadhihi al-mas'alah. Termasuk yang telah beliau jelaskan itu adalah permasalahan ini. Permasalahan ditanyakan oleh penanya pada pertanyaannya, yaitu tentang al-jama'at al-islamiyah, jamaah-jamaah islamiyah. Wa min dzalika hadhihi al-mas'alah. Masuk dalam ini adalah permasalahan yang ditanyakan ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, pasti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Termasuk diantaranya melihat apa yang disebut dengan jamaah-jamaah Islamiyah ini. Lakin ma huwa al-ilaj inda hudutsi dzalik. Ya. Namun bagaimana solusi ketika terjadi itu? Ya, perpecahan tidak bisa dihindar, tidak bisa terelakkan, karena terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Sesuai dengan konsekuensi ilmu dan hikmahnya terjadi. Ya. Perpecahan, perselisihan terjadi. Yang itu dicela dalam syariat, namun terjadi. Ya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana solusi dari itu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak membiarkan ini. Tidak membiarkan umat kebingungan tanpa solusi. Maka beliau sampaikan solusinya. Ini problem besar. Ya. Akan terjadinya perselisihan yang sangat banyak di tengah umat ini. Maka bagaimana solusinya? Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan dalam lanjutan sabda beliau ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan sunnah para khalifah, ya, khalifatul rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Nabi perintahkan tamassaku biha, pegang teguhlah, ya, sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah, ya, sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini sebagai kinayah, kata para ulama ahlul hadis. Ini ungkapan ini sebagai kinayah untuk benar-benar memegang sunnah ini, jangan sampai dilepas sedikit pun. Makanya dikatakan dengan gigi geraham, karena gigitan gigi geraham itu yang paling kuat, yang gak akan lepas setelahnya. Ya. Kemudian setelah Nabi mengingatkan, memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah ini, dengan sebenar-benar berpegang teguh, dengan sekuat-kuatnya, ini sebagai solusi ketika terjadi perselisihan yang sangat banyak yang bakal kalian saksikan sepeninggalku nanti. Solusinya adalah ini: berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Gak hanya sunnah Nabi, tapi juga sunnah para khulafa ar-rasyidin, sunnah para sahabat. Ya. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi ingatkan dari lawannya yang bisa, karena lawan ini kalau dibiarkan bisa menghancurkan sunnah. Maka beliau ingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waspadalah kalian dari perkara-perkara baru. Ya, yang diadakan dalam agama ini, yang dibuat-buat dalam perkara agama ini. Karena sungguhnya perkara, setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Nabi ingatkan ini, dari bahaya bid'ah ini, dalam keadaan belum terjadi bid'ah. Ya, dalam keadaan yang di depan beliau adalah para sahabat beliau. Belum ada itu ahlul bid'ah. Namun beliau ingatkan ini. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Beliau tidak hanya merintahkan kepada sunnah, tapi beliau peringatkan dari lawannya yang ini bisa kalau dibiarkan bercokol, maka ini akan bisa menghancurkan dan merusak fitnah apa sunnah. Maka beliau pun peringatkan dengan peringatan yang keras, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, fahadhihi al-jama'at man kana minha ala hadyi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was-sahabah wa khususan al-khulafa' ar-rasyidin wal-qurun al-mufaddalah fa ayyu jama'atin ala hadzal manhaj fa nahnu ma'a hadhihi al-jama'ah nantasibu ilaiha wa na'mal ma'aha. Maka jamaah-jamaah ini tadi yang disebut atau diistilahkan dengan jamaah-jamaah Islamiyah, maka kata beliau ini mizan penting ya ikhwan. Setelah beliau sebutkan hadis tadi, ya berarti hadis tadi apa solusinya? Tamassuk bis sunnah wa al-adwu 'alaiha bin nawajid. Ini solusinya dan waspada dari bid'ah. Tinggalkan bid'ah. Ini solusi ketika terjadi perpecahan. Nah, termasuk al-jama'ah, munculnya jamaah-jamaah Islamiyah ini tadi, ini merupakan salah satu fenomena ikhtilafan katsir. Maka berdasarkan hadis ini tadi, bagaimana menyikapi kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah Islamiyah? Maka hadhil jama'at, barang siapa ya di antara jamaah itu yang berjalan di atas hadyur rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terkhusus para khulafa' ar-rasyidin ya, dan yang berada di al-qurun al-mufaddalah ya, kalau jamaah itu berjalan di atas prinsip ini, berjalan di atas sunnah rasul dan sunnah para sahabat, para khulafa' ar-rasyidin, maka jamaah yang manapun yang berjalan di atas manhaj ini, maka kami bersama jamaah itu. Kita menisbahkan diri padanya dan beramal bersamanya. Ya. Wa ma khalafa hadya Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innana najajannabuhu wa in kana yatasamma jamaah islamiyah. Ya. Adapun yang menyelisihi petunjuk Rasul, bimbingan Rasul, tuntunan Rasul, menyelisihi sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus natajannabuhu, menjauhinya. Meskipun di mereka menamakan diri atau bernamakan dirinya dengan jamaah Islamiyah. Yang ini kata beliau, al-ibra laisat bil asma, al-ibra bil haqa'iq. Karena yang jadi patokan itu bukan nama, tapi patokannya adalah hakikat. Mereka hakikatnya al-firaq. Iya, enggak pantas disebut jamaah. Karena jamaah itu enggak bisa dinyatakan jamaah itu jumlahnya banyak. Jamaah satu, al-jamaah al-islamiyah, yaitu al-jamaah yang berpegang teguh dengan prinsip Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Adapun selain itu yang berarti menyelisih sunnah Rasul, maka ini meskipun penamaannya adalah jamaat, mereka hakikatnya adalah firaq, kelompok-kelompok yang sesat. Ya, karena telah jelas menyelisihi ya petunjuk Rasul, sunnatul Rasul dan para sahabatnya. Maka beliau katakan sekarang, al-ibratu laisat bil asma, al-ibratu bil haqa'iq. Yang menjadi patokan itu bukan sekedar nama, tapi yang menjadi patokan adalah hakikatnya. Ya, jika hakikatnya batil, hakikatnya jelek, meskipun namanya bagus, maka tetap itu adalah kebatilan dan kejelekan. Ammal asma faqad takunu dhahmah. Adapun nama-nama itu memang bisa jadi namanya bisa menjadi sesuatu yang besar, berat namanya, ya, dhakhmah. Walakin hajaufa, namun ternyata itu sesuatu yang jaufa, laisa fiha syai', enggak ada isinya, yakni enggak bermanfaat, ya. Au batilah, atau perkara yang batil sekaligus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala thintain aw ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Qulna man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi al yawm wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Yahudi berpecah menjadi 71 kelompok. Nasara juga berpecah menjadi 72 kelompok, dan umat ini pun akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu ya Rasulullah, yang satu golongan itu? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, barang siapa yang berjalan di atas prinsip seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Ya. Yang dalam riwayat lain, ya, kullu hafinnar illa al-jama'ah. Nah, semuanya di neraka kecuali satu kelompok, yaitu kulluha finnar illa wahida. Man hum ya Rasulullah? Qala al-jama'ah. Qala al-jama'ah. Sehingga al-jama'ah itu identik dengan al-haq. Al-jama'ah itu adalah al-haq. Al-jama'ah itu adalah yang pasti berjalan di atas sunnatul rasul dan para sahabatnya. Dan itu satu. Sehingga kalau disebut jama'ah, al-jama'at al-islamiyah, ini enggak mungkin. Ya. Maka gimana menyikapinya? Selama mereka berjalan di atas prinsip Rasul dan sunnatul Rasul dan sunnah para sahabatnya, yang berarti dia berjalan di atas manhaj yang hak, maka itu adalah jamaah. Kata Nabi ini seperti ini, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, jamaah, satu kelompok, maka kita berjalan bersama mereka. Ya. Apapun yang tergambar ataupun ininya, yang jelas mereka berjalan, yang menjadi patokan adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini adalah jamaah. Adapun yang lainnya, maka yang tidak berjalan di atas sunnatul rasul, mukhalaf, yukhalif hadur rasul, ya, maka itu adalah berarti kelompok-kelompok yang sesat. Tidak bisa mereka kemudian disebut dengan jamaat. Kalaupun disebut dengan jamaat, kalau jamaah-jamaah, ya sekedar nama aja itu, hakikatnya mereka adalah kelompok yang menyimpang dari prinsip Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. At-tariq wadih. Al-jama'atu allati fiha hadhihi al-alama nakunu ma'aha. Maka kata beliau, jalan ini jelas. Maka jamaah yang padanya ada tanda-tanda ini, yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, maka kami atau kita berjalan bersamanya. Alhamdulillah. Maka kita berjalan bersamanya. Man kana ala mithli ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahum al-jama'atul islamiyah al-haqqah. Sehingga barang siapa yang berjalan di atas prinsip seperti prinsipnya Rasul dan para sahabatnya, maka mereka itulah al-jama'ah al-islamiyah yang sebenarnya. Wa amma man khalafa hadzal manhaj wa sara ala manhajin akhar, adapun barang siapa yang menyelisih manhaj ini, menentang manhaj ini dan berjalan di atas manhaj lain, fa innahu laisa minna wa lasna minhu, maka itu bukan dari bagian dari kita dan kita bukan bagian dari dia. Wala nantasibu ilaih, dan kita pun tidak menisbahkan diri padanya. Wala yantasibu ilaina, dan mereka atau dia tidak boleh dinisbahkan kepada kita. Wala yusamma jama'ah. Ya, wa innama yusamma firqah minal firaqid dhalah. Dan mereka pun tidak pantas disebut sebagai jamaah, namun mereka disebut dengan apa? Firqah, dari berbagai kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Tidak pantas disebut jamaat Islamiyah, ya, karena dalam Islam jamaah itu satu. Makanya salah satu judul kitab Syekh Rabi apa? Jama'ah Wahidah, la jama'at, ya, wasiratun wahidun la asyarat. Satu jamaah, bukan jamaah-jamaah yang banyak. Dan siratun wahid, satu jalan, tidak berpuluh-puluh jalan. Ini sebagai kitab ini, Jamaah Wahidah merupakan bantahan terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq. Sekaligus itu sebagai pelajaran penting bagi kita dari judulnya saja. Bahwa apa? Al-jamaah itu satu. Kebenaran itu satu. Yaitu yang man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ya. Walaupun yang lainnya, kata Syekh, la yusamma jama'ah wa innama yusamma firqah minal firaqid dhalah. Lianna al-jama'ah la takunu illa al-haq. Karena jama'ah itu tidaklah ada kecuali mesti di atas al-haq. Fahuwa alladhi yajtami'u alaihi an-nas. Apa itu al-jama'ah yang umat bersatu di atasnya? Wa amal batil fa innahu yufarriq wa la yajma'. Adapun kebatilan itu pasti akan memecah belah, mencerai-beraikan dan tidak akan mempersatukan. Bersatukan adalah al-haq. Ya, orang yang bersatu di atas al-haq itu itulah al-jama'ah. Ya. Dan tidak peduli apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Ya, bisa banyak, bisa sedikit. Ya. Karena itu disebutkan oleh Ibn Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya. Al-jama'ah itulah yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Meskipun engkau satu seorang diri. Ya. Wa amal batilu fa innahu yufarriqu wa la yajma'. Qala ta'ala wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Apabila mereka berpaling dari jalan kebenaran, dari al-haq, dari as-sirat al-mustaqim, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka tidak lain adalah berada di dalam keterpecahbelahan, dalam perpecahan, fi shiqaq. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini tentang pertanyaan tadi, sehingga sangat jelas al-allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah menerangkan kepada kita apa itu hakikat tentang al-jama'ah. Ya. Sehingga penyebutan dengan al-jama'at al-islamiyah ini jelas bertentangan dengan dalil. Tidak ada dalam dalil al-jama'at. Tapi al-jama'ah itu satu. Ya. Al-jama'ah itu satu. Yang boleh tegaskan tadi, al-jama'ah la takunu illa al-haq. Nah, al-jama'ah itu tidaklah berada kecuali di atas kebenaran. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Ya. Maka menjawab pertanyaan tadi, apakah kita boleh bergabung dengan mereka? Maka jawabannya adalah kita nilai dengan man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kita nilai dengan fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, kita nilai dengan wa iyyakum muhdatsatil umur. Ini penilaian kita. Kemudian ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, selesai dari jawaban atas pertanyaan ini. Maka kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'al al-khamis. Pertanyaan kelima. Ayyuhuma ashaddu 'adzaban? Al-usaa amil mubtadi'ah? Mana di antara keduanya ini yang lebih keras azabnya? Ya. Orang pelaku maksiat ataukah al-mubtadi'ah, pelaku bid'ah? Mana lebih keras azabnya? Al-jawab, al-mubtadi'atu ashad, kata beliau. Ya. Bahwa ahlul bid'ah itu, orang yang terjun muslim dalam bid'ah itu lebih besar, lebih kuat azabnya. Li'annal bid'ata asyaddu minal ma'siyah. Karena bid'ah itu lebih berbahaya, lebih jelek dibandingkan maksiat. Kalau maksiat jelas orang menyadari itu maksiat, itu dosa. Gitu kan? Tapi bid'ah ya, yang merupakan cara baru dalam beragama tanpa ada dukungan dalil dan hujjah ya, yang dibuat menyerupai syariat, dijalankan dengan niatan takarrub, memang diyakini para pelakunya meyakini sebagai bentuk takarrub ya, padahal itu apa? Tidak ada dasarnya dan memang mirip dengan syariat. Itulah bid'ah ya, sehingga bid'ah ini lebih berbahaya dibandingkan maksiat. Orang yang berbuat bid'ah merasa dia itu adalah bagian dari syariat karena mirip syariat ya, sehingga dia gak ada orang yang berbuat bid'ah kemudian mengaku salah. Nah, ya, kecuali kalau dia memang sudah bertaubat. Nah, karena dia dengan bid'ah itu dianggap syariat ya. Nah, sehingga dari sini bid'ah lebih berbahaya karena orang-orangnya tidak merasa salah ya. Bahkan sebaliknya merasa sedang berbuat ya, mengamalkan agama ini dengan pengamalan yang terbaik ya, dengan pengamalan yang terbaik, sehingga pelaku bid'ah tidak akan mengaku salah. Beda dengan pelaku maksiat, dia tahu itu maksiat ya, hawa nafsunya yang menjerumuskan dia, yang menyeret dia. Nah, maka dia apa? Dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu maksiat yang membawa dosa. Sehingga apa? Kalau dia, karena dia tahu itu maksiat, masih ada harapan untuk dia mempertobat. Nah, sementara ahlu bid'ah, dia meyakini itu amal terbaik ya, mana mungkin dia akan bertobat. Nah, karenanya beliau katakan bahwa al-mubtadi'atu asyad, karena memang bid'ah lebih berbahaya dibandingkan maksiat. Wal bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Dan bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan dibandingkan maksiat. Li'anal asiyatub wa ammal mubtadi'ah faqalilan ma yatub. Maka sungguh sangat sedikit kemungkinan dia untuk mau bertaubat. Ya. Nabi SAW bersabda, innallaha ihtajaza taubata an sahibi kulli bid'atin. Sungguh Allah telah menutup, menghalangi taubat dari pelaku setiap bid'ah. Ya. Berat ini ya, ikhwan. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, fa innal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis, lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat, karena maksiat itu diharapkan taubatnya. Adapun bid'ah itu sangat sulit untuk diharapkan taubatnya. Sekaligus ini ya oleh ikhwah, ya, ikhwah yang ada di Bone maupun di Sinjai, ya, memang ditujukan kajian online ini kepada ikhwah di dua tempat tersebut. Tapi juga para pendengar radio Manhajul Anbiya yang mendengar kajian ini, ya, kita tahu di sini betapa al-ma'asiat atau bid'ah itu, betapa bid'ah itu lebih berbahaya dibandingkan ma'asiat ya. Karena pelaku bid'ah, pelaku ma'asiat masih diharapkan taubatnya, sementara pelaku bid'ah sangat sulit ya. Karenanya apa? Tadi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menutup, menghalangi taubat dari pelaku setiap bid'ah. Nah, ini sekaligus sebagai ayuhal ikhwah rahiman wa rahmakumullah, semua yang mendengar kajian ini, pelajaran penting bagi kita bagaimana memberikan tolak ukur ya. Yaitu apa? Kita menilai, memandang bahwa bid'ah itu lebih berbahaya dibandingkan maksiat. Ya, maksiat wajib kita jauhi. Maksiat diperingatkan dengan keras dalam agama ini, jangan sampai seorang hamba terjatuh dalam maksiat. Khamr, judi, zina, itu maksiat. Namun bid'ah lebih besar. Nah, dari sini ikhwan kadang kita rancu ya. Oh, ini ahli bid'ah, ahli ibadah. orang soleh. Karena memang bid'ah itu tampak menampakkan kesalehan, menampakkan khusyuk dalam ibadah ya, dengan pelaku maksiat. Maka tolak ukur kita adalah apa? Pelaku maksiat lebih ringan. Bukan kita membenarkan, bukan kita bermaksud memuji, tidak. Bukan memuji pelaku maksiat, tidak. Tapi apa? Kita sedang membandingkan dua kejelekan itu. Mana yang lebih parah kejelekannya? Tentu bid'ah, tentu maksiat. Apa? Tentu orang-orang yang lebih berbahaya adalah mubtadi'ah dibandingkan maksiat, dibandingkan ahlul ma'asi. Ya. Ini tolak ukur penting bagi kita. Nah, kemudian beliau jelaskan lebih rinci kenapa bid'ah itu lebih berbahaya. Li'annahu yadhunnu annahu ala haq bi khilafil 'asi, karena pelaku bid'ah itu meyakini ya bahwa dirinya di atas al-haq, berbeda dengan al-'asi pelaku maksiat. Fa innahu ya'lam annahu 'asin, dia tahu dirinya itu bermaksiat. Wa annahu murtakibun di maksiatin, dan dia sedang melakukan atau dia pelaku maksiat. Wa ammal mubtadi' fa innahu yara annahu muti' wa annahu ala ta'ah. Adapun mubtadi', maka dia melihat dirinya di atas sebagai orang yang bertaat, sebagai orang yang taat, merasa dirinya apa? Di atas ketaatan. Ya. Falidzalika saratil bid'atu wal iyadu billah syarra minal ma'siyat. Maka dari inilah jadilah bid'ah itu wal iyadu billah lebih jelek dibandingkan maksiat. Walidzalika yuhadziru salafu min mujalasati al-mubtadi'ah. Karena itu, ya, para ulama salaf itu memberikan tahzir, ya, memperingatkan umat dari apa? Duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Li'annahum yu'athirun 'ala man jalasahum wa khataruhum syadid, karena mereka bisa memberikan pengaruh kepada orang yang duduk berjengkrama dengan mereka, baik-baikkan dengan mereka dalam majelis tersebut. Maka ahlul bid'ah ini akan memberikan pengaruh terhadap orang yang duduk bersama mereka, dan bahaya mereka sangat besar. La syakka. Nah, contoh tahdzirnya salaf dari duduk dengan ahlul bid'ah, di antaranya diucapkan oleh al-imam al-hasanul basri rahimahullah, la tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumridu qalbak. Jangan kalian duduk bermajelis dengan pelaku bid'ah, ya, karena itu akan membuat hatimu sakit. Ya, karena dilontari apa-apa? Syubhat wasyukuk. Ya, lontari syubhat dan keraguan-keraguan, maka ini akan membuat hatimu sakit. Sakit karena tertimpa syubhat. Sakit karena tidak bisa membantah kebatilan. Ya. Maka salaf mengingatkan dengan peringatan keras, dan ini salah satu contoh saja. Wa ila banyak ucapan para salafun saleh di dalam memperingatkan umat dari duduk berjengkrama dengan ahlul bid'ah. Ya, sehingga al-hadr awit tahdzir min ahlil bid'ah ini min da'bis salaf, di antara ciri khas salaf. Nah, walidzalika yuhadziru salafu min mujalasati al-mubtadi'ah li'annahum yu'assirun 'ala man jalasahum wa khatarahum syadid. La syakka annal bid'ata syarrun minal ma'siyah wa khatarul mubtadi' asyad 'alan nas min khatari al-'asi. Ya. Tidak diragukan bahwa bid'ah itu lebih jelek daripada kemaksiatan, dan bahaya pelaku bid'ah lebih keras dibanding terhadap umat ini dibandingkan bahaya pelaku maksiat. Walihada qala salaf iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihad fi bid'ah. Berlaku pertengahan, hemat beramal, yang kok enggak kemudian langsung banyak beramal, tidak. Namun dia iktisad tengah-tengah, hemat. Namun fi sunnah, itu dia berjalan di atas sunnah. Maka amal yang tampak sedikit ini tadi, ya, tampak tidak apa namanya benar-benar dia beramal, namun dalam koridor sunnah, tidak keluar dari bimbingan sunnah, maka yang seperti ini khairun dibandingkan ijtihad fi bid'ah. Mendingan ijtihad fi bid'ah, bersungguh-sungguh namun di atas bid'ah. Contoh gampang, seorang ya, dia ngerjakan qabliya az-zuhur dan ba'da az-zuhur, nah dia kerjakan yang rawatib, salat-salat rawatib, dia enggak ngerjakan yang duha misalnya. Ya, ini dia enggak kemudian semua dia kerjakan, tapi sedikit. Namun apa? Di dalam koridor sunnah. Ada orang yang berbuat luar biasa, sungguh-sungguh dia, salatnya banyak, salatnya lebat. Bahkan saking hebatnya dia menambah. Ya. Salat qabliyah subuh, apa namanya? Qabliyah zuhur, yang mestinya 4 dia tambah menjadi 6 bahkan 8. Nah, ini ijtihad. Bersungguh-sungguh dia. Namun apa? Fi bid'atin, di atas bid'ah. Nah, ini enggak. Maka apa? Yang pertama lebih baik. Yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Ya. Ini juga menjadi membantu kita apa? Salah satu prinsip bagi kita. Salah satunya adalah dalam menilai, memberikan mauqif, memberikan sikap. Kalau di sana ada bid'ah, ada maksiat, maka manhaj kita mengajarkan mana yang lebih berbahaya dari antara dua itu, bid'ah. Karenanya Imam Sufyan Ats-Tsauri juga disebutkan dalam riwayat, tatkala beliau masuk masjid, hendak salat Jumat, maka beliau mendapati Hasan bin Hai sedang salat. Imam salat tahiyatul masjid atau yang lainnya. Begitu masuk beliau dapati orang ini sedang salat. Ya. Kan hebat kan, bagus amal sepintas lalu amal saleh. Wong salat kok. Ya. Maka saat itu pula Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Na'udzubillah min khusyu'in nifaq." Seraya beliau apa? Keluar meninggalkan masjid itu mencari masjid yang lain. Aku berlindung kepada Allah dari khusyu'un nifaq. Ya. Sehingga khusyuknya al-mubtadi'ah itu adalah khusyu'un nifaq. Maka dari sini betapa apa? Mizan yang ada pada Sufyan Ats-Tsauri dan juga para imam lainnya adalah bid'ah itu lebih berbahaya dibandingkan maksiat. Pertanyaan, hal man intama ilal jama'at ini sudah jam berapa ya ikhwah? Nah, sudah jam 8:21 di sini. Tapi satu soal, pertanyaan, hal man intama ilal jama'at yu'tabaru mubtadi'an? Apakah orang yang menisbahkan diri pada kelompok jamaah-jamaah tadi itu teranggap mubtadi? Al-jawab, hadza hasabu al-jama'at, sesuai dengan kondisi al-jama'at. Fal-jama'at allati indaha mukhalafat al-kitab wa sunnah yu'tabar al-muntami ilaiha mubtadi'an. Kalau kelompok-kelompok tadi itu yang memang padanya ada penyimpangan, penyelisihan terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah, maka orang yang menisbahkan diri kepadanya teranggap sebagai mubtadi'an. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya yang hendak disampaikan, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, maka kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.